melainkan mereka orang-orang tadi ma'akum, bersama kalian. Hanya saja yang menghalangi keberadaan mereka karena keadaan mereka yang sedang sakit. Dalam riwayat yang lain, melainkan orang-orang tadi berserikat dengan kalian dalam hal pahala, balasan. Qala rahimahullah wa rawahu al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dan al-Imam al-Bukhari juga meriwayatkan hadis tersebut dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ia berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami kembali dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sungguhnya ada suatu kaum, mereka tidak ikut dan mereka tinggal di Madinah, tidak ikut berjihad, berperang. Mereka tinggal di Madinah. Ma salakna Syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Yang tidaklah kita menempuh Syi'ban, yakni at-tariq fil jabal, jalan yang ada di gunung. Tidak pula lembah, illa wahum ma'ana, melainkan mereka tadi, kaum tadi, mereka ada di Madinah tapi mereka bersama kita. Hasabuhum hasab habasahum habasahum al-uzur, yang menghalangi mereka adalah uzur yang ada pada mereka sehingga tidak bisa ikut, tidak bisa berangkat berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bacakan di sini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang kita akan mengambil beberapa faedah dari penjelasan beliau tentang hadis ini. Qala rahimahullah qawluhu fi ghazatin ay fi ghazwah. Ucapan Nabi ucapan perawi, ya ini tadi Jabir radhiyallahu anhu, fi ghazah, maknanya fi ghazwah, pada sebuah perangan, yang mana perang di sini dijelaskan dalam hadis Anas, ya ini perang Tabuk, perang Tabuk. Qala rahimahullah, fa ma'na al-hadith anna al-insana idza nawal 'amal as-salih walakinahu habasahu anhu habis fa innahu yuktabu lahu al-ajr. Ajru ma nawa. Makna hadis ini adalah apabila seseorang yang ia meniatkan untuk melakukan sebuah amal saleh, untuk melakukan amal saleh, akan tapi kemudian ada penghalang-penghalang sehingga ia tidak mampu melaksanakannya, tapi ia sudah meniatkannya, maka ditulis baginya pahala. Pahalanya di sini adalah pahala niat. Yang ditulis untuknya adalah pahala niat. Antum simpan kata ini, pahala niat, karena nanti ada hal yang serupa, agak sama, tapi baik, ada perbedaan. Amma idza kana ya'maluhu fi hali adamil udhr. Baik. Adapun bagi seseorang yang memang kebiasaannya mengamalkannya ketika keadaan tidak ada udhur. Ai lamma kana qadiran kana ya'maluhu, yakni ketika ia mampu, ia biasa mengamalkan amalan tersebut. Thumma ajiza anhu, kemudian pada suatu ketika ia tidak mampu mengamalkan amalan tadi. Fima ba'du, pada apa-apa yang sebelumnya ia biasa ia amalkan tadi. Fa innahu yuktabu lahu ajrul amali kamilan, maka kalau yang demikian ditulis baginya pahala mengamalkannya secara sempurna. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi pahala niat saja, tapi keadaan yang kedua ini mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya secara sempurna. Bedanya yang pertama dengan yang kedua, kalau yang pertama tadi ini bukan sesuatu yang biasa ia amalkan, bukan kebiasaannya mengamalkan amalan tersebut. Apabila kemudian ia meniatkan untuk mengamalkannya dan ternyata terhalang darinya karena uzur, maka yang demikian ini ditulis pahala, tapi pahala niat. Tapi yang kedua, keadaan yang kedua, ia memang biasa melakukan amalan tadi, rutin ia lakukan, kemudian pada suatu ketika terhalang darinya amalan tersebut, maka yang demikian ditulis baginya pahala mengamalkan amalan tersebut secara sempurna. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza maradal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau sedang safar, kepergian, maka akan dituliskan untuknya apa-apa yang biasa ia amalkan, ibadah-ibadah yang ia amalkan ketika ia sehat atau ketika ia sedang tidak bepergian, sedang mukim. makana ya'malu, apa yang biasa ia amalkan. Famasalan, baik, lewatan. Fal mutamanni lil khair al harisu alaihi in kana min adatihi annahu kana ya'maluhu walakinahu habasahu anhu habis kutiba lahu ajruhu kamilan. Maka seorang yang mengangan-angan untuk melakukan kebaikan dan ia bersemangat atasnya, apabila dan hal tersebut menjadi kebiasaannya, akan tapi kemudian ada yang menghalanginya, suatu ketika terhalang dari amalan tersebut, maka dituliskan baginya pahala yang sempurna. Ya, pahala yang sempurna. Baik. Famasalan, contohnya, misal, idza kana al-insan min adatihi an yusalliya ma'al jama'ah fil masjid. Seorang kebiasaannya salat berjamaah di masjid. Walakinnahu habasahu habis kanaumin au maradin au ma asbah. Akan tapi suatu ketika ada yang menghalanginya dari salat berjamaah, seperti ketiduran atau sakit atau yang semisal dengannya. Fa innahu yuktabu lahu ajrul musalli ma'al jama'ah tamaman min ghairi naqsin. Maka dituliskan baginya pahala orang yang sholat berjamaah secara sempurna dengan tanpa dikurangi sedikit pun, meskipun waktu itu ia harus sholat di rumahnya, tidak bisa sholat berjamaah. Akan tapi karena hal tersebut menjadi kebiasaannya dan kemudian terhalang darinya karena ada uzur-uzur tertentu, uzur-uzur syar'i, baik, maka yang demikian tidak menghalangnya untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Wa kadzalika idza kana min 'adatihi an yusalliya tatawwan walakinahu mana'ahu minhu mani' wa lam yatamakkan minhu. Demikian juga bagi seorang yang biasa salat-salat sunnah, akan tapi ada suatu ketika ada penghalang, ia tidak mampu untuk melakukannya, melaksanakannya. Fa innahu yuktabu lahu ajruhu kamilan. Maka akan ditulis untuknya pahala baginya secara sempurna. Wa ghairuhu minal amsilah al-kathirah. Dan yang lainnya dari contoh-contoh banyak sekali dari amalan-amalan, ibadah-ibadah yang rutin yang biasa dikerjakan oleh seorang, kemudian pada suatu ketika ada uzur terhalang darinya ibadah tadi, tetap pahala itu mengalir, pahala itu tetap mengalir, tetap ia dihitung melakukan amalan tadi. Amma idza kana laisa min adatihi an yaf'aluhu, fa innahu yuktabu lahu ajrun niyyah faqat duna ajril amal. Adapun kalau amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bukan menjadi kebiasaannya untuk ia amalkan, maka kalau kemudian ia berniat untuk mengamalkannya ternyata luput darinya karena ada penghalang-penghalang, akan tetap ditulis baginya pahala, tapi pahala niat saja, bukan pahala mengamalkan. Pahalanya dapat pahala tapi tidak sempurna. Pahala niat saja, bukan pahala mengamalkannya. Sehingga ini ada perbedaan. Ada yang mendapatkan hanya pahala niat, ada yang mendapatkan pahala niat, ya jelas, dan pahala amal. Ini yang lebih sempurna. Wa daliluhu, dalilnya, anna fuqara as-sahabah radhiyallahu anhum qalu, suatu ketika orang-orang fakir dari kalangan para sahabat, mereka, hadis ini disebutkan dalam riwayat Bukhari, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, mengadu, ya Rasulullah, mengadu, mengeluh, ya Rasulullah, sabaqana ahlud duthur bil ujur wal na'im al muqim, yani anna ahlal amwal sabaquhum bis sadaqah wal itq. Kata mereka, para sahabat Nabi yang fakir tadi, wahai Rasulullah, ini loh, para hartawan-hartawan, orang-orang kaya dari kami, mereka memborong pahala. Dan mengalahkan kami dalam hal mereka bisa bersedekah, mereka bisa membebaskan budak. Ini semua amalan-amalan maliyah dengan harta. Para sahabat yang fakir tidak punya kemampuan untuk yang demikian. Akhirnya mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Gimana ini Rasul? Kok mereka bisa sedekah, bisa membebaskan budak? Kami ketinggalan dalam hal ini. Baik. Mereka bisa meraih pahala dari jalan-jalan ini, sedangkan kami tidak. Ini para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka iri kepada orang lain, bukan iri karena dia punya harta, bisa beli ini, beli itu, bisa makan ini, makan itu, bukan itu. Tapi mereka iri, namanya ghibtah, iri yang terpuji. Iri karena orang-orang kaya bisa beramal dengan sedekah, dengan membebaskan budak, amalan-amalan yang lain yang dengan harta, sedangkan mereka tidak bisa, ketinggalan dalam hal ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu adraktum man sabaqakum walam yudrikkum ahadun illa min amalin misli ma'amiltum. Maukah kalian ku beritahu sesuatu Ya, apabila kalian mengamalkannya, kalian akan bisa menyamai orang-orang yang mendahului kalian tadi dalam hal amal ibadah. Dan tidak ada orang yang bisa menyamai kalian dalam hal pahalanya kecuali orang yang mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan. Faqal, maka beliau pun mengajarkan kepada mereka sebuah amalan. Tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhammiduna dubura kulli sholat 33. Baca tasbih subhanallah, baca takbir Allahu akbar, baca tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Baik. Ini keutamaan berzikir dengan tasbih, takbir, tahmid 33 kali, masing-masing 33 kali setiap selesai sholat. Pahalanya sangat besar, seperti pahala orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang membebaskan budak, yang beribadah, beramal dengan hartanya. Fafa'alu, kemudian pun mereka mengamalkannya, orang-orang miskin tadi dapat, biar bisa sama mengejar ketertinggalan. Fa'alimal agniya bidzalika, tapi ternyata sampai juga kabar ini ke orang-orang kaya. Fafa'alu mislama fa'alu, ya sama diamalkan juga sama orang-orang kaya. Faja'al fuqara'u ila Rasul SAW, akhirnya datang lagi orang-orang fakir tadi kepada Rasulullah. Wa qalu ya Rasulullah, sami'a ikhwanana ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami orang-orang kaya ini tahu juga ternyata, dan mereka juga mengamalkan seperti yang kami amalkan. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan karunia dari Allah yang ia berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah adalah pemilik keutamaan dan keagungan. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Wa lam yaqul lahum innakum qad adraktum ajra amalihim." Ini lanjutan dari apa yang beliau inginkan dengan membawakan hadis ini sebagai dalil bahwasanya seorang yang berniat dengan suatu amalan yang bukan menjadi kebiasaannya, itu hanya pahala niat, bukan pahala amalan. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada mereka kalian sudah mendapatkan pahala mengamalkan ini dengan mengangan-angankan tadi. Karena orang-orang fakir tadi kan mereka juga ingin sebenarnya bersedekah, membebaskan budak. Niat mereka itu ada, tekad mereka ada, semangat ada. Tapi karena itu bukan menjadi kebiasaan mereka, maka Rasul tidak kemudian, ya sudah, kalian juga dapat kok pahalanya sama seperti mereka mengamalkan. Tidak. Karena apa? Bukan hal yang menjadi kebiasaan untuk mereka amalkan. Sehingga Rasul tidak mengatakan demikian. Lakin la syakka anna lahum ajra niyatil amal, akan tapi tidak diragukan lagi mereka para sahabat yang fakir tadi mereka juga dapat pahala, tapi pahala niat saja, tidak sampai pahala mengamalkan. Oleh karena itulah mereka merasa iri, pengen juga bisa kayak para sahabat yang kaya-kaya tadi mendapatkan pahala mengamalkannya. Pahala niat sudah ada, sudah dapat, tapi pahala mengamalkan belum dapat. Baik, walihadza dzakara Nabi alaihi salatu wassalam fi man ataahu Allahu malan faja'ala yunfiquhu fi subul khair wa kana rajulun faqir yaqul law anna li malun malu fulanin la'amiltu fihi amalu fulan amala fulan. Oleh karena itu, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang Allah beri ia harta, kemudian orang tadi Allah jadikan ia menafkahkan hartanya tadi, menginfakkan hartanya tadi di jalan-jalan kebaikan, yang kemudian seorang yang fakir mengatakan, seandainya saya punya harta seperti punya si fulan, saya akan beramal sebagaimana amalnya si fulan itu. Qala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan tentang dua orang ini, fahuwa atau yang fakir ini, fahuwa biniyatihi fahuma fil ajri sawa, maka orang yang fakir tadi dengan niatnya menjadikan kedua orang tadi yang fakir yang kaya sama-sama mendapatkan pahala. Maksudnya pahala niat. Pahala niat. Baik. Ai sawa'un fi ajrin niyyah. Yani sama dalam pahala niatnya. Ammal amal fa innahu la yuktabu lahu ajruhu illa in kana min adatihi an ya'maluhu an ya'malahu. Adapun amal, maka tidak ditulis baginya pahala amal kecuali bagi orang yang menjadi kebiasaannya untuk mengamalkannya. Wa fi hadzal hadis, demikian juga dalam hadis ini ada faedah isyarah ila anna man kharaja fi sabilillah fil ghazw wal jihad fa innahu ajra mamsyah. Seorang, dalam hadis ini ada isyarat bagi seorang yang keluar dalam rangka berjihad di jalan Allah, berperang, maka ditulis pahala ketika ia berjalan tadi. Perjalanan yang ia tempuh itu ditulis. Lihaza qala Nabi SAW, ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan wala syi'ban illa wa hum ma'akum. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, tidaklah kalian berjalan taib menempuh perjalanan, tidaklah kalian melewati lembah atau jalan-jalan di lereng gunung melainkan mereka bersama kalian. Wa yadullu li hadza qawlu ta'ala, demikian juga yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala, zalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillah wa la yata'una mautian yaghizul kuffar wa la yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalan salih. Yang demikian dikarenakan mereka tidaklah menimpa mereka rasa haus, rasa letih, rasa lapar ketika mereka di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan meskipun mereka tidaklah mereka menginjakkan kaki di satu negeri yang membuat marah orang-orang kafir, dan ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari musuh-musuh mereka, melainkan akan ditulis untuk mereka dengan hal tersebut sebagai amal saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Wa nadhiru hadza, yang semisal dengan ini, anna ar-rajula idza tawaddaa fi baitihi fa asbagha al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah fa innahu la yakhthu khutwatan illa rafa'a Allahu lahu biha darajah wa khatta 'anhu biha khathiyah wa hatta 'anha biha khathiyah. Dan semisal dengan hal ini, bahwasanya apabila seorang ia berwudu di rumahnya, kemudian ia memperbagus menyempurnakan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, tidaklah ia keluar, tidak ada yang membuat ia keluar melainkan dalam rangka untuk salat, maka tidaklah ia melangkah dengan satu langkah kecuali setiap langkah tadi akan ditulis sebagai untuk mengangkat derajatnya dan untuk menggugurkan dosanya. Wahaza min fadlillahi azza wa jal an takuna wasail amal fiha hadzal ajr allazi bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu muwaffiq. Dan ini adalah keutamaan dari Allah SWT, yakni menjadikan wasail amal, wasilah, baru wasilahnya, bukan sampai pada tujuannya. Ini semua mendapatkan pahala. Orang ingin sholat ke masjid, berangkat dari rumahnya berjalan kaki, baik, setiap langkah ia berjalan menuju masjid, yang mana ini merupakan wasilah, perantara ia akan menyampaikannya pada tujuan untuk sholat berjamaah di masjid. Perantaranya tadi, wasilahnya tadi, setiap langkahnya tadi, ini dihitung sebagai pahala. Setiap langkah akan mengangkat derajatnya dan menggugurkan dosanya. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.